السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini masih merupakan bagian dari buku Harta Haram Memalat Kontemporer, cuman kita lengkap tidak ikut dari awal karena banyak pertanyaan dan permintaan dari kaum muslimin tentang permasalahan e-commerce atau e-commerce bahasa kita apa ya? Online, jual beli online, ha? Jual beli online atau OL, mereka bilang ya. Permasalahan online dalam sejarah Islam bukan permasalahan baru. Yaitu hakikatnya adalah dua orang yang berada di jarak yang sangat jauh, ya. Dua orang yang berada sangat jauh yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan komunikasi langsung. Hah? Ini bukan suatu hal yang baru. Sudah dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Kemudian selama 50 hari mereka dikucilkan dari para sahabat yang lain, dan sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjawab salam mereka ketika menyampaikan salam kepada Rasulullah. Sangat membingungkan mereka. Ka'ab bin Malik, salah seorang di antara mereka, beliau menceritakan selama 50 hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menerima pertaubatan mereka. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Tentang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, di hari ke-50 Allah terima taubat mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik, pada hari ke-50 saya tidak tahan menghadapi Hajar atau isolasi, tidak ada hubung, bukan diskriminasi, dia dijauhkan dari istrinya pun dipisahkan dari dia, isolasi kan ya, tidak tahan menghadapi isolasi ini sampai dia naik ke atap rumahnya ketinggian dan ingin menjatuhkan dirinya. Di waktu itu para sahabat ketika mendengar ayat itu turun yang menyatakan pertaubatan mereka bertiga ini diterima oleh Allah, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Allah menerima pertaubatan mereka, para sahabat, teman-teman mereka yang lain berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabat yang tiga ini. Kan mereka juga merasa terenyuh, kasihan. 50 hari seluruh sahabat dilarang berbicara dengan tiga sahabat ini. Sampai istri mereka pun sendiri tidak boleh berbicara, berbicara pun tidak boleh. Enak hidup di dunia ketika itu. Maka ada di antara mereka yang mengejar kudanya secepat sekencang mungkin untuk menyampaikan berita ini. Lalu tapi ada satu orang yang naik ke puncak ketinggian dan mengatakan, "Wahai Ka'ab, sesungguhnya Allah telah menerima pertaubatanmu." Kata Ka'ab, "Suara lebih dahulu daripada kuda." Online atau tidak itu? Online atau tidak? Masya Allah. online ni akhi. Dengan suara. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau menaklukkan Qadisiyah, perang menaklukkan itu perang panjang melawan imperium besar di masa itu, imperium Persia, yang merupakan kejayaan dan kebanggaan negara Iran sekarang. Mereka imperium besar, besar sekali. 1000 tahun api yang mereka sembah itu tidak pernah padam. Itu menunjukkan mereka besar atau kecil. Punya dana besar mereka untuk menyalakan api selama 1000 tahun. Agama Majus. Maka penaklukan imperium ini dimulai dari pinggiran kekuasaan mereka. Di salah satu perang, Umar langsung menyaksikan dari tempat duduk yang seperti ini, umpamanya beliau duduk dan para sahabat beliau melihat berkitar sekitar beliau, di depan mata beliau kelihatan tampak oleh beliau dengan jelas berlangsungnya peperangan live. Live. Nampak di mata beliau. Dari mana tahu ini kita live? Beliau nampak seperti itu. Ketika pasukan dia terdesak, maka beliau mengatakan, berteriak dari kota Madinah, jarak sekitar 2000 kilo lebih antara Persia dengan kota Madinah. Beliau mengatakan, 2000 kilo Jakarta kemana itu? Sulawesi? Lebih? Surabaya? Ke Arab Saudi itu 9000 kilo kalau naik pesawat. Jadi 2000 kilo sampai kemana sudah itu? Singapura enggak sampai 9000 kilo ya. Ujung Jawa ke Jawa cuma 9000 kilo palingan ya. Lebih. Anggap sampai ke Denjaya. Nampak oleh beliau, beliau mengatakan dengan lantang dari Madinah, Al-Jabal ya Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal, wahai pasukan, kalian terdesak, mundur teratur daerah, naik ke gunung sehingga mereka tidak bisa menyerang kalian lagi, dan kalian mempersiapkan kekuatan baru dari atas gunung. Didengar oleh semua para sahabat yang ikut dalam perang tersebut, dan mereka mundur teratur ke gunung mendengar perintah dari Umar bin Khattab yang menyaksikan langsung pertandingan perang dari kota Madinah. Lalu ketika pasukan ini sampai ke Madinah, dan dengan demikian mereka berhasil menang, memukul mundur musuh di waktu itu. Qadarullah, kalau bukan ucapan Umar, taktik ini mungkin sesuatu terjadi lain. Sampai di Madinah, Umar mengatakan, Alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kita. Para pasukan yang ikut, panglima-panglima itu mengatakan, kami mendengar suara engkau langsung wahai Umar. Kata Umar, saya melihat langsung dan Allah menyampaikan kepada kalian suara saya dalam jarak 2000 kilo. Online atau tidak? Alhamdulillah, sudah lama online itu, tidak ada yang baru. Cuman masalahnya mereka bukan buat dagang, mereka untuk menyampaikan pertaubatan, menyelamatkan manusia dari kesyirikan, bukan untuk dagang. Maka ini online sekarang dibukakan oleh Allah, pintu online kemanapun pun bisa, ke ujung dunia yang berapa jarak ujung dunia itu? Berapa kilo jaraknya? Berapa? Kira-kira berapa kilo? Anggap 20.000 kilo, 30.000 kilo. Bisa enggak Anda sampaikan syariat Allah kepada mereka? Bisa. Dari rumah Anda yang ukurannya paling 3x5. Sampai syariat Allah kepada mereka. Bisa? Menjadi kewajiban Anda ya, akhi. Jangan buat bisnis saja. Jangan buat dagang aja. ya, jual sepatu, jual tas, boleh, tidak ada masalah, bagian dari rezeki Allah. Dan Allah pun memuji dan menyamakan antara orang yang melakukan perjalanan bisnis dengan perjalanan jihad, disamakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam surat akhir surat Al-Muzammil, wa akharun yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah, sebagian manusia ada yang berpindah dari suatu kota ke kota yang lain, melakukan perjalanan untuk mencari rezeki Allah. Ngapain dia berarti? Dagang. Bawa barang dari kota A ke kota B, dijualan untung. Dan sebagian lagi ada yang berpindah dari satu kota ke kota yang lain, melakukan perjalanan jauh untuk berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Sekarang online tadi gunakan berdua-duanya. Ya. Karena mungkin ada beberapa komunitas, ada beberapa individu tidak terjangkau oleh, dia mungkin enggak kenal mana kajian yang benar, ya. Mana kajian sesuai dengan Quran dan hadis. Anda kenal orangnya dengan berbagai cara, kesempatan bagi Anda. Andai dia dapat hidayah, keluar dari sebuah dosa kesyirikan, dosa besar, riba dan lain-lainnya, dengan beberapa kata yang Anda kirimkan kepada dia, di sisi Allah lebih bagus ini pahalanya Anda dapatkan daripada kendaraan yang termewah. Li ayyahdiyallahum bikam ra'an khairun laka min humurun na'am. Kata Rasulullah, seseorang mendapat hidayah dengan perantaraanmu, di sisi Allah Azza wa Jal lebih baik daripada unta yang merah. Ya, baik. Kalau ingin juga berbisnis dalam hal ini, boleh, ada masalah juga. Bukan kata diri Allah memuji orang yang melakukan perjalanan untuk berjihad dan bisnis. Dua-duanya dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Boleh, tapi dia ada kaedah, ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dagang dan bisnis offline. Faham? Faham itu? Di antara ketentuannya, mulai dari persyaratan, persyaratan secara umum sebuah akad sah dan tidaknya, itu akan ada perbedaan. Masih ingat syarat rukun dan syarat jual beli atau sebuah akad, masih ingat apa aja syaratnya? Ada yang bisa jawab? Dapat pahala dari Allah, silakan yang bisa jawab. Hadiah saya enggak bisa janjiin, saya enggak bawa buku, cuma satu sih. Pahala dari Allah, Allah ya. Ada akidain, ada dua orang berakad. Kalau untuk online tadi, ada enggak si penjualan pembeli? Ada atau tidak? Baru dia chatting dengan Anda, barang belum dikirim, ternyata dia meninggal. Masih ada dia? Atau pada saat chatting dia meninggal, pada saat online dia meninggal. Ada atau tidak? Mungkin ada, mungkin tidak, karena tidak kelihatan oleh Anda. 24 jam kan bisa melakukan transaksi bisnis online kan ya? Ada orang yang bisa dagang 24 jam matanya melek terus? Pasar mana ini? Tunjukkan ke saya 24 jam ada tukang jaganya. Tapi di online bisa. Dia punya sistem, tinggal klik langsung jadi transaksi. Orangnya pada waktu itu ada atau tidak? Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi di luar kota segala, tapi bisa transaksi. Iya atau tidak? Ini perbedaannya satu. Kemudian al-aqidain. Tahukah Anda yang berakad dengan Anda sudah memenuhi kecakapan yang dibuat oleh syariat? Di antaranya Allah mengatakan bahwa jual beli itu harus sudah baligh. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Tahukah Anda hukuman penjual atau pembeli? Tahukah Anda lawan transaksi sudah baligh atau belum? Tahu atau tidak? Tidak. Ternyata dia belum baligh. Kalau untuk akad jual beli gorengan mungkin boleh. Hah? Ini enggak, tas kulit, masya Allah, harga $30 US. Itu enggak ada anak jual beli di pasar yang tas kulit $30 US. Ada anak yang berani? Kalau ada anak yang jual, enggak ada. Baik. Kemudian ada ijab dan qabul dalam sebuah akad. Seperti dia mengatakan, saya jual, saya beli. Ini ada persyaratan khusus. Di antaranya langsung. Tidak ada jeda waktu, tidak berpisah majelis. Kalau umpamanya ini adalah majelis tempat dagang, umpamanya. Selagi mereka belum keluar dari ruangan ini, masih ada hak khiyar majelis. Dia jadi, dia enggak, boleh. Ada majelis akadnya. Kalau untuk online tadi, mana majelisnya? Dia nun jauh di sana di Sulawesi 2000 kilo, Anda di sini. Satu majelis atau dua majelis? Banyak majelis. Anda enggak tahu, mungkin dia sambil jalan dia bikin akad. Sambil jalan di pesawat mungkin dia bikin akad. Ah, tayyib. Majelisnya di mana ini? Di atas Laut Jawa atau di atas Sulawesi atau di atas mana lagi, Semarang atau di atas mana, mana majelisnya? Sedangkan yang satu mungkin di rumahnya di Jakarta. Ada majelisnya? Ini permasalahan baru juga. Kemudian untuk barangnya, dan ini yang paling bermasalah di dalam sah dan tidaknya. Untuk barang yang disyaratkan serah terima tunai dalam tukar menukar perdagangan akad, contohnya apa? Apa yang disyaratkan tunai dari Rasulullah? Emas, masya Allah, terus apalagi? Perak, apalagi? Garam, masya Allah, garam betul. Gandum dengan dua bentuknya, syair dan bur. Satu lagi apa? Korma. Rasulullah mengatakan, al-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah wal-burru bil-burri wal-sya'iru bil-sya'iri wal-milh wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi. Kata Rasulullah, yadan biyadin mislan bimislin fa'idha ikhtalafat hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Untuk 6 komoditi dan seluruh komoditi yang bisa dikiaskan dengan ini, ada syarat khusus. Rasulullah mengatakan, tukar emas dengan emas. Syaratnya 2. Pertama, yadan biyadin. Ini emas kamu, sini saya terima langsung di sini. Emas saya, saya terima emas kamu, saya serahkan sekarang langsung di sini. Enggak boleh dia keluar dulu. Kalau keluar dulu tidak tunai namanya dan terjadi riba. Syarat yang kedua harus sama. Yang jadi masalah di online, bisa enggak tukar emas dengan emas langsung? Bisa. Masuk dia ke dalam apa namanya, gelombang elektromagnetik itu, emasnya tuh sampai ke rumahnya. Masuk lagi gelombang sampai gitu. Mungkin nanti bisa, wallahu alam. Dan sekarang tidak ada. Kecuali ada khadamente jin yang bawain, bawain sana jin. Tapi enggak bisa juga dalam waktu yang sama. Siapa tahu jinnya di tengah jalan, masih di jalan Gatot Subroto, ente sudah keluar dari rumah, bisa majelis. Faham? Ini tidak bisa dengan online. Dikiaskan dengan ini, itu sama sejenis. Berbeda jenis tapi satu illat. Emas dan perak illatnya adalah mata uang atau alat tukar. itu juga harus tunai walaupun tidak harus sama berat dan nominalnya. Maka mata uang sekarang disamakan dengan itu. Untuk mata uang bisa enggak online? Jawab. Bisa? Ah, bisa, Masya Allah, betul. Contoh, Anda berangkat pergi umrah, Masya Allah, Allah berikan rezeki Anda, semoga Allah memberikan kita semuanya kesempatan untuk melakukan ibadah ini, menjawab perintah Allah dan panggilan Nabi Ibrahim, muadzin fil nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiqa. Ketika Anda berangkat berada di Madinah, sampai di Madinah, kartu ATM, kartu debit yang Anda bawa, debit yang Anda bawa, ada tertulis Visa di situ. Bisa digunakan di seluruh dunia ini? Bisa. Anda pakai di salah satu anjungan ATM yang ada, anggap namanya Bank Ar-Rajihi, Bank Islam di sana. Anda gesek, tekan angka. Yang keluar apa? Rupiah atau rial? Uang Anda apa tadi? Rupiah atau rial? Yang keluar sekarang apa? Iya betul. Kalau keluar rupiah takut Anda. Masya Allah ada rupiah. Ini dari mana rupiahnya? Jangan-jangan palsu segala macam. Alhamdulillah yang keluar real. Ini tukar rupiah tabungan Anda dengan real yang dikeluarkan oleh anjungan ATM Bank Rajihi tadi, tunai atau tidak? Buktinya apa tunai? Betul tunai. Buktinya cek langsung rekening rupiah Anda akan berkurang senilai kurs dengan real yang Anda tarik. Iya atau tidak? Alhamdulillah bisa tunai. Tapi kalau emas tadi tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa jual beli emas dengan cara online. Ya, mata uangnya lain boleh, Masya Allah. Tapi ada beberapa bentuk pengiriman transfer uang. Bagi yang pernah kerja di luar negeri, mungkin dia kirim uang berbentuk dolar kepada istrinya. Umpamanya dia kirim $1,000 US ke istrinya di mana? Jakarta atau di mana? Jalan Hebat di Indonesia. Yang tertulis di slip transfer dia di negara tempat dia mengirimkan tadi itu nominal dolar atau rupiah? Yang pengalaman, yang pernah, jangan asal jawab untuk pengalaman atau tidak. Yang tertulis apa? Anda serahkan $1,000. Ah, yang tertulis di sana dikirim dolar, kemudian sekian kursnya, sekian rupiahnya. Berarti yang akan diterima di Indonesia rupiah atau dolar? Diserahkannya dolar di jarak 7.000 kilo. Kemudian diterima rupiah jarak 7.000 kilo tempat penyerahan. Sedangkan kita katakan tadi syarat tukar menukar mata uang haruslah tunai. Ini sekarang tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Kirim hari ini. Apakah kirim jam 9.30 waktu Indonesia? Di sana enggak tahu, mungkin bisa mundur kalau dia di Arab Saudi, di barat dia kalau bisa maju bisa mundur. 9.30. Apakah di waktu pengiriman itu langsung bisa dia cairkan? Ada yang bisa, ada betul, ada. Ada beberapa jasa transfer yang bisa langsung tunggu di kantor pos atau di mana Anda langsung bisa dicairkan, ada. Tapi umumnya kalau antar bank itu ada jasa transfer khusus. Kalau umumnya tidak, belum bisa dicairkan. Hah? Sapi sudah masuk tercatat ke rekening, iya atau tidak? Sudah cek di rekening sudah masuk, tapi tatang ketelannya mbak masuk nggak transfer dari suami saya? Ya, masuk, tapi dicairkan sudah bisa? Terkadang belum, butuh waktu sekian untuk clearing, nggak tahu. Kadang sekali 24 jam, sekarang sekian. Ya, ini tunai atau tidak namanya? Belum bisa diambil, belum bisa digunakan, tapi sudah tercatat di dalam pembukuan rekening Anda. Tunai atau tidak namanya? Hah? Tunai. Cuman nama penerimaannya qabdun hukmi. Secara hukmi masuk ke rekening, masuk ke dalam saya, uang saya. Sama umpamanya, kita tukar uang. Saya tukar 1000 dolar dengan beliau rupiah 13 juta. Ya. Beliau punya brankas, ada lubang kecil gitu bisa untuk masukin uang di situ. Saya bilang, "Sini rupiahnya dan ini atau dia jarak jauh masukin ke rekening saya rupiahnya, yang Anda saya masukin ke dalam brankas Anda ini." Hah? Paham antum kasusnya? Di brankas tadi bisa dia ambil. Kalau kuncinya ketemu, iya, lupa dia nomor passwordnya dan kuncinya hilang. Hah? Itu butuh berapa hari buka brankas tadi itu? Wallahualam, mungkin sehari dua hari cari dulu segala macam. Belum, sudah bisa dipakai uangnya? Belum, tapi sudah masuk ke pemilikan dia? Sudah, tunai atau tidak? Sama dengan yang tadi. Jelas atau tidak? Masya Allah. Ini untuk komoditi al-mabi', objek yang diperjualbelikan tadi. Untuk 6 komoditi ini ada syarat khusus tadi, tunai dan tidak tunainya. Untuk komoditi lain seperti menukar rupiah dengan tas, menukar tas dengan kacamata, menukar baju dengan rupiah, menukar celana dengan dolar, ini ada persyaratan tunai? Tidak ada. Yang persyaratan tunai itu satu jenis atau satu ilatnya, seperti sama-sama mata uang, sama-sama makan pokok. Berbeda ilat. Yang satu adalah mata uang, yang satu makanan pokok, boleh tidak tunai. Boleh beras diambil hari ini, uang dibayar 3 hari lagi, boleh. Tidak harus tunai, tukar rupiah dengan beras. Tapi tukar rupiah dengan rupiah harus tunai. Tukar rupiah dengan dolar harus tunai. Tukar beras dengan tepung harus tunai. Paham? Tapi tukar tepung dengan perak dengan rupiah boleh tidak tunai. Paham sampai sini? Maka dalam jual online tadi enggak ada masalah, boleh. Tapi permasalahan lanjutan dari persyaratan akad yang lain terpenuhi atau tidak. Orang yang berakadnya untuk barang-barang yang harganya mahal mesti adalah orang yang sudah balig dan berakal. Tapi biasanya orang yang bisa melakukan transaksi dengan via online, anak-anak bisa? Bisa juga? Bisa, kalau gitu berbahaya ini. Jangan-jangan ini yang membeli anak-anak. Hah? Anak-anak dia beli namanya tas kulit. Hah? Atau jaket kulit beli anak-anak. Tapi kan antum tahu ini ukurannya anak ini. Tapi perlu enggak Anda bertanya kepada dia? Atau buat di dalam apa? Contoh conditionnya umur berapa? Begitu kan ya. Tapi kan bisa dia tinggal klik aja tertulisnya umur 25 padahal umurnya cuman baru 7 tahun setengah atau 5 tahun setengah. Bisa atau tidak? Bisa. Wah, terlalu repot Ustaz. Kalau gitu setiap nanti umur Anda berapa segalanya, enggak ada masalah. Hah? Pada dasarnya akad tadi boleh. Kecuali ternyata dia anak kecil, apa boleh buat? Akad tidak sah. Hah? Kemudian konsekuensi dari akad tidak sah, uang kepemilikan menjadi tidak halal di tangan Anda. Uang imbalan barang tersebut. Hanya itu saja. Dan tidak, dan jumlah biasanya persentase dari anak yang melakukan transaksi online berapa persen? Sampai 10%. Anak yang belum balik yang melakukan transaksi online sampai 10%. Oh, tapi yang bermasalah game, biasanya anak-anak doyan game kan ya? Ini berbahaya nih game ini. Kalau transaksi game itu umumnya anak-anak atau orang tua yang main game? Hah? Dua-duanya, orang tua juga main game. Subhanallah. Ini orang tua ya, enggak bahagia waktu kecilnya ya. Hah? Waktu kecil bahagia main di sawah itu lebih bahagia daripada main game. Subhanallah. Ya. Umumnya anak-anak. Tetapi kalau harganya harga anak-anak, enggak ada masalah juga. Bukankah anak-anak setiap hari jajan Anda berikan di sekolah? Ya. Maka kalau Anda ingin jual game juga, pertama game yang berguna, bermanfaat bagi yang melakukannya. Ya, bukan sekedar game pukul-pukul mati kemudian. Ini berbahaya, nanti anak kaum muslimin dipukulnya andeknya, dipukulnya ayam, dipukulnya ini. Subhanallah. Baik. Kalau untuk harga yang bagi anak-anak, tahu dia harganya, insyaallah enggak ada masalah. Baik. Kemudian mengenai si pelaku penjualnya ini, dan ini yang biasanya sering digunakan dan agak repot untuk meyakinkannya. Di antara syarat menjual barang berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, ketika Rasulullah ditanya oleh beliau, ya Rasulullah, inni abi washtari, fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Wahai Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya profesinya dagang ya Rasulullah, saya beli barang lalu saya jual barang, kemudian saya beli lagi dari barang yang lain, saya jual lagi. Mohon jelaskan apa yang halal dan apa yang haram dalam profesi saya ini. Kata Rasulullah, ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Di online, biasanya, apa namanya, ambil gambar dari sini, atau foto, taruh di website, dijual. Foto dari toko orang ini kayaknya bagus, cek, taruh di website. Begitu atau tidak umumnya? Jarang-jarang yang mengerti akan makna hadis Hakim bin Hizam tadi. Kata Rasulullah, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ini dia pedagang ini. Hah? Pedagang, anggap dia maunya pedagang sembako. Stok yang ada di gudang dia umpamanya sekitar tinggal lagi 50 kilo. Orang ini datang beli, ingin beli 1 kuintal. Yang milik dia baru berapa? 50 kilo. Ya 50 kilo lagi milik dia atau tidak? Tidak, dia telepon suppliernya. Pak, ada 50 kilo di gudang Bapak? Ada. Pak, ini ada yang beli, saya beli dari Bapak ya. Hah? Baru dia telepon, iya saya jual kata dia. Pak, saya transfer sekarang uangnya. Transfer uangnya ke si suppliernya tadi. Hah? Sudah menjadi dia barang tersebut? Belum. Ada lagi persyaratan yang kedua, yaitu diterima barang. Karena hadis yang tadi, la tabi' ma laysa indak, jangan jual barang milikmu. Dalam hadis yang lain, la tabi'hu hatta taqbidahu. Wahai Hakim bin Hizam, jangan engkau jual barang yang telah engkau beli tapi belum diterima. Permasalahannya permasalahan risiko. Bila pedagang tidak ada risiko sama dengan riba. Ini dikatakan oleh Ibn Abbas ketika kenapa dilarang menjual barang yang sudah dibeli. Tadi kan sudah telepon, sudah akad, sudah transfer malah kan ya. Tapi barang masih di tangan pedagang. Kata Ibn Abbas, itu yang terjadi, uang dengan uang, barang masih tangan pedagang, supplier. Mana uang dengan uang? Baru dia transfer uang ke pedagang, umpamanya ditransfernya 5 juta. Kemudian diambil uang dari si pembeli berapa? 4 juta. Rugi dia berarti dagang. Berapa? Anggap 6 juta. Untung dia berapa? 1 juta. Yang terjadi apa? Tukar uang 5 dengan 6. Barang masih di tangan si supplier. Ini yang terjadi ya, tukar-menukar uang, riba namanya. Dan ini yang terjadi di bursa yang dikatakan oleh para ulama riba dan judi. Jual beli di pusat bursa komoditi berpindah 100 tangan, 1000 tangan, 1 juta tangan, beli jual naik, jual lagi beli, naik jual murah beli naik jual naik, barang entah di mana. Sehingga ketika barang dieksekusi, ini harga sudah tinggi, barang dieksekusi tidak ada hasilnya. Ini yang menghancurkan ekonomi pada 2009 namakan dengan bubble. Gelembung angkanya, tapi ketika eksekusi tidak ada barangnya, barangnya tidak sampai segitu harganya. Ini dikatakan para ulama dengan judi dan riba tadi. Ini yang paling sering terjadi di jual beli online. Anda tidak tahu dia punya barang atau tidak. Lalu bagaimana caranya kita kalau pengen beli di online? Misal kita tanya dulu, kamu sudah akad kamu dengan supplier bagaimana? Barang milik kamu atau bukan? Segala macam. Ya lihat aja, ada yang terkadang tertulis dia tinggal sekian barang stok dia ada, begitu kan? Anda tahu bahwa memang dia punya barang. Ada yang nol tinggal seberapa stoknya dia, ini jangan-jangan gak punya barang. Atau terkadang nama webnya sama dengan merek dagangnya, berarti punya barang biasanya, iya atau tidak? Cari cara-cara seperti itu. Ya, kalau tidak, pada dasarnya tadi khawatir Anda membeli barang dari bukan penjualnya. Kalau Anda sudah berusaha mencari tahu dan ternyata terjadi juga, bagi Anda tidak masalah, tidak berdosa. Yang berdosa si penjualnya, menjual barang yang belum dimiliki. Ketika deal dengan A tadi, langsung tolong kirim langsung. Kan udah deal dia tadi beli beras tadi kan ya, yang 5 juta tadi deal ditransfer langsung. Biasanya si pedagang ini minta kirim ke dia dulu atau langsung ke pembeli, alamat pembeli? Langsung. Dia tidak mau, kalau kirim dulu kan kosnya bertambah Ustaz. Kos bertambah betul, tapi halal. Ini kosnya tidak bertambah, tapi haram. Zina dengan nikah, mana yang bertambah kosnya? Pasti nikah. Kosnya luar biasa, Masya Allah. Mulai dari awal sampai sekarang ketika punya anak, semuanya kosnya itu subhanallah. Tapi rezeki kan yang halal dari Allah. Zina enggak, kosnya kecil aja, mungkin besar di awal, habis itu enggak ada lagi kos-kosan. Tetapi dikutuk oleh Allah Azza wa Jal dan rusak kehidupan manusia. Ya. Tidak ada masalah bertambah kos. Tapi bisa Anda perkecil ini. Bagaimana bentuknya? Bilang ke toko beras tadi, tunggu dulu supplier, jangan kirim dulu, akan saya utus orang saya datang ke toko Anda untuk serah terima. Nanti dari sana, setelah serah terima, tanda terima dan naikkan barang ke truk, tolong Anda kirimkan ke alamat si fulan. Paham? Berarti jual belinya kapan? Setelah barang serah terima. Ini solusi Masya Allah. Oh itu kan dekat Ustaz. Ini hikmahnya kenapa Islam barang ini. Tadi saya katakan menghindari riba dan menghindari risiko. Karena dalam kasus ini reseller ini risikonya tidak ada. Kalau umpamanya langsung main kirim saja. Ada salah seorang kaum muslimin pernah bertanya kepada saya, masya Allah. Dia bertanya tentang orang tuanya sudah meninggal, tapi orang tuanya pernah membuat transaksi dagang dengan supplier material bangunan. Di salah satu kota dia beli di kotanya, kemudian minta kirim ke tempat dia, desanya dia, ke tokonya. Qadarullah, kata dia, truk yang berisi material yang dibelinya itu masuk jurang, barangnya hancur, truknya hancur, orangnya pun meninggal. Ya, kata dia, Ustaz, apakah ibu saya, karena itu ibunya nggak belum, kan belum dikirim, ibunya belum bayar. Apakah ibu saya terhutang, Ustaz? Kalau memangnya terhutang, saya bayarin, nggak ada masalah, kata anaknya. Kan sudah akad kan ya? Hah? Saya katakan, apakah truk sopir itu orangnya ibu Anda atau orangnya si penjual? Kan bisa jadi dikirimnya truk untuk biar lebih murah segala macam negonya. Silahkan saya jual harga sekian tapi ambil di tempat, kan bisa ada gitu kan ya? Kalau saya ngirimin harganya sekian kan biaya jasa lagi. Kan dia pikir-pikir. Kata dia, truk dan sopirnya itu milik si penjual, Ustaz. Nah, kalau gitu orang tua Anda terbebas dari hutang. Kenapa? Belum serah terima. Kalau belum serah terima, berarti tidak ada risiko di pembeli, kan belum jadi milik dia. Ini milik masih si penjual, risiko masih di penjual. Faham? Oleh karena risiko masih si penjual, karena itu Islam mengharamkan si pembeli ini untuk menjual kembali. Karena biasanya kalau sudah telepon tadi, sudah ditransfer, tapi belum serah terima, hah? Itu risiko kan masih milik si penjual. Kebakaran gudangnya, tetap dia harus kamu kirim lagi, karena barang belum saya terima. Sedangkan dia sudah jual lagi. Untung tanpa risiko, dalam Islam tidak boleh. Ini orang akal bulus namanya ini. Dalam Islam seimbang antara risiko dengan keuntungan. Dan ini dalam kehidupan kita sehari seperti ini. Semakin besar risikonya, semakin besar untungnya. Juga kalau rugi, semakin besar ruginya. Yang sering saya gambarkan, mana besar risiko pedagang dengan pegawai? Mana besar risikonya dalam cari rezeki? Pedagang. Seminggu dia dagang, buka toko, tiap hari masuk, bersih-bersihin, belum tentu ada yang beli. Kalau pegawai, seminggu dia gak masuk, akhir bulan terima gaji atau tidak? Risikonya besar apa kecil? Karena itu gajinya kecil. Yang pedagang tadi, risikonya besar, tapi 3 minggu yang belakangan tadi, keuntungannya mungkin 10 kali lipat dari gaji yang risiko kecil. Allah Maha Adil. Terserah Anda mau pengen yang besar, risiko besar. Pengen tidak, belum ada tidak. Allahu barik fikum. Cukuplah saya kira ya, sudah 40 menit penyampaian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, ini ada titipan dari pihak gedung, pertanyaan. Pihak gedung manajemen, masyaallah. Iya, manajemen. Ya. Jadi pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perhitungan zakat untuk hasil pertanian yang nilainya di bawah modalnya? Nah, sebentar. Ini pertaniannya apa? Padikah, sawitkah, gabah, karet? Ah? Gabah. Padi. Ah, hasil padinya berapa kilo? Kalau di atas satu nisab, yaitu 300 sok, satu sok itu satu zakat, 4 mud, sekitar 2, 3 liter. Hah? Kalau dikonversikan dengan berat mungkin bisa 2,5 kilo, 2,6 kilo, tergantung basah kepadatannya dan basah dan tidaknya. Berarti kalau umpamanya 2,5 dikali 300, 750 kilo. Paham? Walaupun rugi tetap bayar zakat. Artinya 750 kilo biaya. Kalau dijual umpamanya dapat uang sekitar 30 juta. Tapi biaya operasionalnya karena umpamanya tada hujan, air debris segala macam, modal bisa dijual cuma 30 juta, modal 40 juta. Paham? Wajib dizakatkan atau tidak? Iya, wajib. Karena ini sampai nisab dan sudah panen. Begitu juga dengan dagang. Harta perniagaan. Barang yang dijual belikannya dengan uang cash ketika memulai dagang itu sampai nisab sekitar umumnya 200 juta. Paham? Di akhir tahun, setelah di akhir tahun Qomariyah, dihitung lagi barangnya tadi dan uang yang ada. Dari 100 juta tadi tinggal lagi umpama 50 juta. Masih ada zakat. 50 juta itu kan lebih dari 85 gram emas, lebih senisab. Ada zakat? Iya ada. Tapi dari yang 50 bukan dari yang 100. 2,5% dari 50 kan kecil. Paling 1,25 juta. Bukanan dari 100 juta dikeluarkan. Jelas? Sampaikan kepada yang bertanya nanti wabillahi taufik. Dan insyaallah jangan khawatir Anda, wah, ini saya rugi, mah kena zakat lagi. Kalau tidak Anda bayar, rugi selama-lamanya Anda. Rugi dunia dan rugi akhirat. Kalau Anda bayar, Allah akan tumbuhkan zakat perdagangan Anda. Ma naqasa malun min sadaqah. Kata Rasulullah, tidak ada harta berkurang dengan disedekahkan. Dan ini real. Real. Bukti dan kenyataan. Orang yang bersuka bersedekah, rezekinya dibukakan Allah dari berbagai pintu jalan. Dan tidak akan miskin dia. Dahulu waktu kuliah di Arab Saudi, ada seorang kaya raya di sana yang punya bank Islam di situ. Zakatnya untuk mahasiswa saja sekitar 1.250.000 real. Berapa miliar itu? 4 miliar. Itu yang buat mahasiswa aja, belum yang lainnya. Jadi miskin dia? Enggak, jadi makin kaya dia. Itu buat zakatnya 3 miliar dia keluarkan untuk mahasiswa saja, mahasiswa asing yang kuliah di situ. Belum lagi yang untuk yang lain-lainnya. Dulu waktu terjadi gempa di Aceh, kalau tidak salah dia kirim sekitar 150 miliar hibah, bukan pinjaman. Hibah bukan pinjaman. Kalau negara-negara lain biasanya pinjaman dan berbunga riba. Itu bukan bantuan. Allah mengatakan itu kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, profesi saya arsitek dan juga pemborong. Masya Allah. Kebetulan saya ada beberapa arsitek dan sekalian Gus punya developer gitu. Iya. Developer juga tapi. Iya. Dan saya suka mendapatkan pekerjaan seperti bangun salon gitu, Ustaz. Suka apa? Dapat proyek salon, bikin salon untuk kecantikan kayak gitu, Ustaz. Kira-kira itu hasil yang didapat haram atau halal, Ustaz? Bentar. Desain dan bangunnya, Ustaz. Bangun rumah salon kecantikan. Iya. Rumah salon kecantikan ini maksiat atau bukan? Mak salon kalau di negara beda-beda negara kali ya. Setelah saya di Arab Saudi biasa perempuan datang ke salon, laki-laki datang ke salon, bahkan ya asal tidak ada maksiat di sana, tidak ada masalah. Salonnya salon umum, Ustaz. Sebentar, salon Indonesia secara umum apa saja yang dilakukan di situ? Potong rambut boleh. Mewarnai rambut. Terus mewarnai rambut boleh, bukan perawatan. Bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah, rambutnya diwarnai jadi warna khatam, warna agak kuning kemerah-merahan. Boleh. Tidak apa-apa, Ustaz, ya. Hah? Yang itu boleh, ada lagi yang enggak boleh? Tidak, Ustaz, selamanya sih yang enggak boleh potong alis. Nah. Kemudian apa lagi? Alis mana? Ini apa? Ini bulu mata. Larang. Alis. Ini diharamkan. Kemudian kikir gigi, mutafalijat. Kalau kikir gigi ada di salon enggak ada kan ya? Ada. Ada salon? Tidak ada kan ya? Ada. Ya. Bila ini kalau paling sekitar 5% yang haram, 90%-nya halal. Hukum asalnya adalah lil ghalib. Bagi yang mayoritas boleh insyaallah taala. Ustaz. Allah barik. Jazakallahu ustaz. Allah salam. Satu ibu langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apakah GoPay termasuk dalam riba? Karena kita harus top up seperti pulsa namun mendapatkan diskon. Kemudian bagaimana hukumnya untuk uang elektronik seperti e-money yang kartu flash dan sebagainya? Syukran. Allah barik. Ini sempat ramai ya di medsos kan ya. Masya Allah. Dan sudah saya jelaskan rinciannya di buku Harta Haram Amal Kontemporer cetakan ke-15 tentang hal ini. Permasalahannya bukan GoPay-nya haram, imani haram tidak. Tapi bila ada tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat Allah, ketika itu ini menjadi haram transaksinya. Jelas itu? Bukan ATM haram, kartu kredit haram tidak. Tapi ketika ada persyaratan-persyaratan dalam kartu itu yang melanggar syariat Allah, maka dalam transaksi itu menjadi haram. Bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali, pasti akan ada, berarti haram dia sama sekali. Mutlak haram. Faham ini? Kembali kita ke permasalahan GoPay. Ya. GoPay tadi kan Anda deposit uang. Ya atau tidak? Deposit uang ini artinya apa? Akadnya apa? Meminjamkan bukan beli jasa dia. Karena belum ada transaksi jasa. Baru ngirimkan uang. Ketika masuk ke rekening perusahaan GoPay tadi, sudah bisa enggak dia gunakan uangnya? Itu dia akad pinjaman, bukan akad jual beli jasa. Kalau jual beli jasa seperti pulsa, tidak deposit namanya, langsung dibayar pulsa. Atau Anda beli tiket pesawat 3 bulan sebelum berangkat, deposit namanya atau beli tiket? Beli tiket namanya, tidak deposit namanya. Bisakah Anda minta program deposit ke salah satu penerbangan, maskapai penerbangan di Indonesia, umpamanya maskapai yang terkenal Garuda. Garuda, saya sering kerja ke antar pulau segala macam atau ada bisnis segala macam. Khawatir saya nanti pada waktunya rekening saya kosong. Saya deposit di Anda umpamanya 10 juta. Dia bilang, oh, Bapak beli tiket kemana? Belum ada, beli nanti. Pegang 10 juta, besok saya beli tiket umpamanya ke A, kota A, berkurang uang saya. Besok saya beli kota B, berkurang uang saya. Bisa enggak di Garuda? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena tidak ada deposit dia. Kalau yang di GoPay bisa atau tidak? Dan itu memang diinginkan. Karena semakin banyak orang deposit, uang semakin banyak bisa diputar. Dapat modal. Jangankan masalah permodalan, masuk saja uang ke rekening dia, kalaulah di bank riba ataupun di bank syariah, ada enggak bagi hasil ada pertambahan? Ada atau tidak? Ada. Andai umpamanya ada 1 juta orang deposit 100 ribu, berapa miliar itu? 1 juta kali 10 ribu berapa? 100 ribu, 10 miliar. 10 miliar per hari, berapa sudah keuntungannya? Karena enggak mungkin hari ini Anda masuk, hari ini habis langsung saldonya di Anda gunakan membayar ke drivernya. Mungkin atau tidak? Mungkin dari 1 juta orang yang bayar tadi paling yang menggunakan di hari itu paling 5%, 10%. Iya atau tidak? Itu keuntungan yang luar biasa. Dan buktinya ini keuntungan luar biasa, Anda lihat banyak perusahaan berlomba-lomba membuat skem yang sama. Bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. sampai di sini tidak masalah. Tetapi karena akadnya deposit meminjamkan, maka si pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau pertambahan. Ya, silakan deposit, enggak ada diskon. Mau bayar pakai deposit, mau pakai uang cash, tidak ada, sama. Tapi kalau dia buat sistemnya seperti itu, menarik enggak bagi para konsumen? Menarik apanya? Ngapain saya kirim uang ke dia? Uang saya berkurang, bagi saya enggak ada manfaat. Oleh karena itu daya tariknya diskon. Berkurang. Hah? Diberikannya adalah keuntungan laba. Kalau ke lain jasa sekian, kalau cash, kalau ke ini jasanya jadi murah. Kenapa jadi murah? Untuk menarik orang memberikan pinjaman kepada dia. Bukankah keuntungan jasa pinjaman? Jangankan Abu Hanifah radhiyallahu taala an, kalau dia meminjamkan uang kepada seseorang, ya, uang kepada seseorang, maka kalau hujan dipanggil oleh orang minjam uang tadi, ta'ala imam, berteduh di rumah saya, stazil tahta baiti, masuk rumah silakan berteduh, kasihan hujan-hujan nanti kamu demam. Tapi beliau tidak pernah mau, khawatir itu manfaat dari pertambahan dari uangnya. Kalaulah dia berteduh di tempat lain kan bayar, ya atau tidak? Maka ini yang dikatakan Rasulullah SAW, idza aqrada ahadukum qardan fa uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkab illa yajri bainahu wa bainaku qabla dhalika. Hadis Abu Dawud disahkan banyak para ulama dan Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah, bila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, lalu si penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau si penerima pinjaman memberikan jasa tunggangan, ya, kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan mau naiki tunggangannya. Tetangga A dan B, A butuh uang 10 juta lalu dia pinjam kepada B, dipinjamkan oleh B. Selama ini A tidak pernah berikan hadiah makanan apapun kepada si B. Semenjak pinjaman, Masya Allah, pagi hari lontong kirim, pecel, siang hari nasi bungkus Padang dikirim, malam hari sate dikirim. Ini sate, apalagi ini lontong, nasi Padang, riba semuanya ini. Karena sebelumnya tidak pernah ada. Kenapa? Nanti ketika dia bayar 10 juta, bukan 10 juta dia bayar, 10 juta ditambah hadiah selama ini, hitung berapa hadiahnya. Andai hadiah itu dihitung, diakumulasikan sama angkanya 500 ribu, berarti dia bayar 10 juta 500 ribu. Itulah dia ribanya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ditawarkan tunggangan, jangan kau naiki, kata Rasulullah. Hah? Kebetulan dia satu kantor, si A dan si B bertetangga tadi. Sebelum pinjaman ini, enggak pernah si A itu nawarin, ayo bareng aja daripada naik dua kendaraan. Enggak pernah. Tapi Masya Allah, kita dapat pinjaman, ketuk pintu, assalamualaikum, ayo bareng-bareng daripada ratai. Ini kan namanya dapat ketika dia bayar, ojeknya ada berapa tuh kalau dia naik ojek? Hah? Anggap umur 20 ribu satu bulan, berapa? Udah 400 ribu kan ya? 20 ribu ke 20, 400 ribu. Sampai dia mengembalikan nanti bukan 10 juta lagi. Kalau sebulan 10 juta 400 ribu, kalau 12 10 juta 800 ribu. Teruskan pertambahannya. Kecuali ini sudah sering terjadi, kata Rasulullah, illa ajri bainahu wa bainahu qabla dhalika. Sebelum pinjaman ini, tetangga berdua ini Masya Allah, satu kantor, sering ketemu, assalamualaikum, ayo beli barang daripada dua-dua mobil, daripada dua kendaraan. Begitu juga kadang ada hadiah, beri makanan, beri segala macam. Ketika ada pinjaman tetap berjalan, ini bukan karena pinjaman dan bukan riba namanya, emang hadiah. Paham ini? Untuk GoPay tadi gimana? Pernah Anda dapat diskon? Tanpa deposit tadi? Pernah? Tidak ada. Maka ini adalah riba. Begitu juga ketika Anda bayar dengan kartu, umpamanya salah satu toko retail, kan Anda mengeluarkan kartu A, kartu B, bayar deposit uang di situ, ada kan ya? Ada enggak penawaran mereka ketika Anda membeli barang mereka, Pak mau bayar cash atau pakai kartu? Kalau pakai kartu e-money ada diskon. Pernah enggak? Sama, enggak ada bedanya. Sama ribanya. Ketika Anda cash pakai uang, harganya biasa 100.000. Ketika Anda pakai kartu yang meminjamkan uang kepada dia sebelumnya, harga 90.000. Berarti Anda pinjamkan kepada dia sekian, ada pertambahan 10.000 dari dia. Yang enggak meminjamkan dia enggak ada pertambahan. Riba atau tidak? Alhamdulillah. Begitu juga kartu tol yang bayar uang di depan. Kalau Anda pakai kartu tol, kan minjamin uang ke dia kan ya? Ya, walaupun ke sesuatu bank, tapi atas nama rekening dia, milik dia. Pernah enggak ada program promosi dan lain-lainnya, kalau pakai kartu ada potongan, kalau tidak pakai kartu harga biasa? Pernah? Kalau pernah ada ribanya, jangan. Yang jelas ketika beda harganya, apakah dia kartunya haram? Tidak, berguna sekali. Tapi ketika ada penawaran riba, jangan pakai. Paham? Ketika penawaran dari toko retail tadi, Pak, kalau pakai cash sekian, kalau pakai kartu yang deposit tadi lebih murah. Dia bilang, saya enggak mau pakai riba, ini cash. Paham entah? Tapi kartunya ditelarang, tidak boleh kartunya. Gunakan nanti umpamanya buat tol dan lain-lainnya. Jelas permasalahan apa tadi? GoPay tadi? Allahu barik fikum. Ustaz, bagaimana kerja di kantor pajak yang khusus menangani orang-orang perusahaan asing, perusahaan yang dimiliki orang asing atau non-muslim? Dalam Islam, kezaliman baik kepada muslim dan muslim haram, sama saja. Karena walaupun ditarik dari non-muslim, itu yang bayar bukan dia. Nanti pembelinya kan muslim umumnya. Yang muslim juga nanti yang akan terzalimi. Allah barik. Tidak boleh bekerja di lembaga tersebut. Yang bilang ini bukan saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "La dukhulul jannata sahibu maksin," tidak akan masuk surga penarik pajak. Silakan, nomor 2 yang pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustaz, jadi teman ana dia punya usaha dagang baju celana. Lalu baju dia, celana, masyaallah. Ya, celana. Terus dia, saya ngejualin barang dia itu, Ustaz. Tapi yang ngirim teman saya itu, dan misalnya harga bajunya 100.000. Saya jual 100.000 juga, tapi nanti saya dapat dikasih 20.000 bisa dari, jadi saya ngasih ke dia 80.000, saya dapat 20.000, itu kayak gitu gimana, Ustaz? Harus bayar dulu Anda baru dikirimkan dia kepada pembeli dari Anda atau tidak? Biasanya sih pembelinya bayar ke saya dulu, baru nanti teman saya ngirim. Enggak. Itu teman tadi itu, setiap barang yang Anda suruh kirimkan kepada pembeli Anda, dia minta uang di depan dulu atau tidak? Enggak, Ustaz. Kalau enggak boleh. Ini betul keagenan, atau dalam fikih namakan dengan wakalah. Kenapa tidak minta? Karena teman, saling percaya. Dan ini tidak mungkin resellernya orang yang entah berantah di negara entah berantah. Iya atau tidak? Kalau teman bisa dengan akad keagenan atau wakalah. Ya, itu halal akad wakalah. Jelas? Bersama firman Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Allahu barik fikum. Adab. Ibu-ibu yang mic, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Masih terkait dengan Apa masih, Ibu? Masih terkait sama pertanyaan GoPay nih Ustaz. Pertanyaan? GoPay. Orangnya sudah berubah atau masih? Berubah Ustaz. Oh, tanya. Yang nanya masih, megang mic masih sama tapi. Apa Ibu? Ini misal GoPay-nya mau di stop, tapi masih ada sisa GoPay-nya uang. GoPay-nya mau apa? Mau di stop nih Ustaz. Enggak, lanjutin lagi terus. Kemudian, tapi kan masih ada sisa uangnya tuh yang depositonya tuh Ustaz. Ya. Nah, itu tidak bisa dicairkan, itu gimana ya Ustaz hukumnya? Jangan dipakai sampai tidak ada lagi program diskon. Sekarang masih ada program diskonnya? Masih, jangan pakai dulu. Pendam dulu aja, suatu saat. Atau jual, bisa dijual itu. Bisa, kalau gak bisa sabar aja dulu. Tak jelas Ibu? Baik. Sekarang dari kertas. Ustaz, saya mau tanya. Saya seorang driver ojek online. Sebagai driver yang baik dan taat sesuai peraturan perusahaan, termasuk mengikuti peraturan perusahaan untuk tidak diperbolehkannya menggunakan memodifikasi aplikasi ojek online, tetapi sebagian kerabat dan teman-teman seprofesi saya banyak yang memodifikasi dan menambahkan aplikasi supaya dapat orderan banyak. Pertanyaan saya, apa hukumnya jika kita mencari rezeki dengan memodifikasi aplikasi supaya dapat order banyak, tetapi dari perusahaan tidak diperbolehkan? Apa hukumnya jika konsumen atau penumpang membayar dengan kartu kredit karena diperbolehkan dari perusahaan? Pertama, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu, mereka itu selalu memenuhi persyaratan yang dibuat. Selagi perbuatan persyaratannya tidak maksiat, wajib Anda penuhi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhi akad kalian. Anda berakad tadi tidak boleh dirusak oleh begini-begini. Lalu sekarang Anda modifikasi, Anda rusak. Ya, tidak halal Anda mendapatkan rezeki dari sini. Jelas itu? Wallah ta'ala. Kemudian permasalahannya sekarang yang kita lihat di media massa dan dalam kenyataannya, ribut antara transportasi online ini dengan transportasi konvensional. Iya atau tidak? Sampai saling bunuh. Permasalahannya sebetulnya, kembali kita merujuk kepada fikih syariat Allah, ya. Di dalam buku Artam saya bahas ini. Kenapa transportasi konvensional itu marah kepada yang online? Kenapa? Apakah karena aplikasinya atau karena harganya murah? Harga murah. Pertanyaannya, secara syariat Allah, boleh enggak kita jual barang atau jual jasa murah di bawah harga standar? Enggak boleh. Gratis boleh enggak gratis? Gratis. Astagfirullah. Umpamanya, hah? Si A, masya Allah, ada pengusaha yang kaya di Arab Saudi itu setiap hari Jumat, silahkan kaum muslimin yang mau makan siang di rumah beliau, di rumahnya yang punya bank Islam tadi itu, gratis. Terkadang dia makan Jumat bareng kaum muslimin, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang teman, ada tetangga, dan entah dari mana datang aja makan. Kadang sampai 300 orang, 400 orang. Gratis, boleh enggak ini? Itu enggak ada rumah makan yang demo, enggak ada. Kamu gara-gara gratis orang enggak belanja lagi ke kita, enggak ada. Hai. Maka pada dasarnya menjual harga di atas harga pasar pembahasannya lain. Sekarang menjual barang dan jasa di bawah harga pasar boleh atau tidak, atau memberikan diskon? Ya, khilaf para ulama dalam hal ini. Sebagian para ulama dari mazhab Malik, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar atau memberikan diskon, tidak boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Hatib, asar dari Umar bin Khattab dalam kasus Hatib bin Abi Al-Balta'ah. Hatib bin Abi Al-Balta'ah ini, beliau berdagang kismis di pasar Madinah. Anggur kering ya. Itu anggur kering makanan pokok itu, kena zakat. Beliau berdagang anggur kering di pasar ke Madinah. Beliau menjual harga barang di bawah harga yang lain. Otomatis apa yang terjadi? Punya dia laris manis, punya orang enggak bergerak, dan para pembeli datang ke beliau semuanya. Ketika Umar mengetahui ini, maka Umar khalifah di waktu itu langsung mengambil kebijakan. Ini bedanya. Tanpa rapat parlemen, tanpa ini, tanpa ambil sidang pendapat, tanpa langsung ambil keputusan. Begitu berjalan kemaslahatan kaum muslimin. Rapat sebulan dua bulan enggak selesai, orang sudah saling bunuh. Nanti ketika hasil rapat jadi, udah pada mati rakyatnya. Mana tadi lagi keputusan A, orang udah pada mati, enggak ada lagi transportasi. Cepat Umar datang dan mendatangi Hati Abi Al-Balta'ah sambil marah, bawa tongkat dulu mengatakan, maaf ini bersiara, sambil tongkat dulu mengatakan, irfa' au tarfa'in sukina, naikin harga kamu, kalau enggak kamu naik, angkat kakimu dari pasar ini, jangan jualan. Oh subhanallah. Karena Umar melihat tindakan dia ini merugikan pedagang yang lain. Cepat dia ambil tindakan. Karena kalau tidak, mungkin nanti datang pedagang lain lagi bawa kismis di bawah harga dia lagi. Hatib bin Abi Al-Balta'ah sebagai sahabat Rasulullah, yang Rasulullah pernah mewasiatkan kepada kita kaum muslimin semuanya agar mentaati waliul amr. Perintah waliul amr, kata beliau, baik Amirul Mukminin, saya tidak pilih menaikin harga saya, tapi saya pilih angkat kaki dari pasar Madinah. Dikumpulinya barang dagangnya, dibawanya ke rumah. Apa yang terjadi? Pindah pasar ke rumahnya. Orang datang ke rumahnya beli. Enggak ada masalah. Ketika di rumah dia masih bisa Umar melarang? Tidak, itu rumah dia bukan pasar. Hak dia mau menjual murah atau memberikan gratis malah. Maka kemudian dalam Imam Malik juga dijelaskan, kemudian Umar radhiyallahu salam rujuk dari kebijakan beliau tadi. Beliau datang ke Hatib bin Abi Al-Balta'ah dan mengatakan, wahai Hatib, aku usir engkau dari pasar karena aku melihat tindakan kamu itu bisa merusak pedagang yang lain. Tetapi sekarang yang terjadi, saya tidak bisa lagi mengontrolnya. Ya, dan perbuatan menjual murah adalah suatu perbuatan yang baik. Silakan kau dagang lagi. Ya. Maka dalam hal ini pendapat yang terkuat pendapat jumhur perlahan boleh jual barang di bawah harga pasar. Karena memang membawa dampak kepada para pedagang. Kerugian bagi sebagian pedagang, barangnya lambat lakunya. Tapi menguntungkan pembeli. Pembeli itu adalah rakyat banyak. Mana banyak pembeli daripada pedagang? Pastinya pembeli. Dalam kaidah syariat, yutahammal ad-dararul khas lidaf'id dararil 'am. Sekarang ada kalau harga pasar, yang dapat mudarat, harga tinggi dapat mudarat siapa? Rakyat jumlahnya banyak, pembeli. Kalau harga murah, yang dapat manfaat, keuntungan rakyat yang banyak tadi, kemudian sebagian kecil orang, yaitu para pedagang, mendapat mudarat. Dalam kaidah syariat, boleh melakukan mudarat terkena sekelompok orang, tetapi menguntungkan banyak orang. Jelas. Itu pendapat Umar bin Khattab. Tetapi semua para ulama sepakat kalau diskon yang dibuat itu tujuannya adalah ingin menghancurkan pasar monopoli ini, hukumnya haram. Paham? Kalaulah Hatib bin Abi Al-Balta' atau pedagang makanan pokok dan kebutuhan manusia, atau umpamanya pemilik SPBU yang mereka ini adalah bisa memonopoli, punya kekuatan besar, stok yang banyak, dan kemampuan untuk mematikan lawan. Cara dia untuk mematikan lawan atau para pesaing seperti tadi, dijual semurah-murahnya sehingga para pedagang tadi yang pedagang kecil gulung tikar. Ya atau tidak? Anda lihat. Kemudian setelah para pedagang itu gulung tikar, dia enggak masalah bagi dia, rugi di awal. Rugi dia dari awal enggak ada masalah. Tetapi kemudian setelah orang gulung tikar, dia akan taruh harga semau-maunya dia untuk menutup kerugian yang tadi. Ini haram hukumnya, memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Sebagaimana dia merugikan manusia, semoga Allah rugikan dia dunia akhirat. Tapi kalau tujuannya tadi ingin harga murah, dan ketika dia turunin harga, otomatis para pedagang tadi, atau dia tidak pedagang besar, pedagang biasa aja, dia harga murah, gak ada masalah. Karena orang beli 5.000 orang, habis itu habis barangnya, kembali lagi barang lain normal. Dia dapat pahala karena menjual lebih murah, sama dia bersedekah dengan sebagian dari harganya. Faham ini? Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya masih bingung mengenai syarat untuk jual beli, termasuk dalam hal ini di jual beli online. Tadi kan syarat pertama itu harus barang dimiliki. Terus yang kedua ini yang saya permasalahkan, barang itu barang dimiliki atau diwakilkan oleh pemiliknya untuk dijualkan. Tak, syarat wakil-wakil itu tidak ada, bayar dulu baru dikirim barang. Seperti yang kita jelaskan tadi. Terus. Nah, yaitu Tat, yang saya masih pertanyakan itu mengenai tentang barang itu harus saya miliki dulu, itu bagaimana, Tat? Anda tadi, dengan supplier kenal atau tidak? Enggak. Enggak. Kalau enggak, mau enggak dia barang dikirim dulu, uang nanti-nanti? Tentu tidak, karena ini enggak kenal Anda. Berbeda dengan kasus yang tadi. Kalau yang dia adalah temannya, bisa kan bayar nanti-nanti kan ya? Berarti kalau harus bayar di depan, akadnya Anda dengan dia jual beli, bukan keagenan. Kalau akadnya jual beli, berarti Anda menjual barang yang belum Anda beli. Walaupun sudah dibeli, belum diterima. Termasuk enggak dalam larangan hadis Hakim bin Hizam tadi? Kalau kasusnya itu seperti ini, misalnya gini, saya menjualkan barang seseorang di website, gitu. Contoh saya buatnya marketplace, gitu. Nah orang tersebut misalnya barang taruhlah beras itu harga 10.000 misalnya gitu. Kemudian di saya naikkan jadi 12.000, tanpa barang tersebut saya terima dulu gitu di gudang saya. Tanpa terima dulu, langsung kirim ke. Langsung kirim pembeli. Nanti pembeli sistemnya bayar ke saya 12.000. Itu saya bagi hasil sama si penjual beras yang awal tadi, karena saya udah menjualkan ke konsumen, saya dapat 2.000, si penjual dapat 10.000, begitu kan? Uang nanti boleh setelah barang dikirim dulu. Uang dahulu baru nanti kirim barang. Itu dia permasalahannya. Kalau uang dulu barang nanti setelah barang dikirim, berarti Anda terima uang dari pembeli Anda, ya atau tidak? Iya. Jumlahnya umpamanya 11 juta. Umpama. Lalu Anda kirim ke si pemilik barang 10.500.000, karena harga barang dia 10 juta. Ya atau tidak? Ya. Barang di mana baru tempatnya sekarang, posisi barang di si supplier penjual, tidak ada yang bergerak. Berarti Anda bukan jual barang. Terima uang 11 juta di sini, kasih 10.500.000, dapat 500.000, tukar uang dengan uang, ya atau tidak? Iya. Ya, itu namanya riba. Iya kan, tukar uang dengan orang bukan barang. Jadi seharusnya barang saya kirimkan dulu gitu, Tat, baru dia transfer. Atau bagaimana itu? Solusinya, Tat, kalau saya kirim dulu kan nanti banyak solusinya. Pertama, kalau orangnya kenal, selesai urusannya dengan yang tadi. Udah kirimin barang dulu, uang nanti. Ini bisa juga Anda beritahu kepada dia, bisa enggak saya bikin scam seperti ini? Uang nanti. Hah? Kemudian barang kirimin dulu. Paling dia mengatakan saya enggak kenal kamu. Enggak masalah, saya akan deposit uang di tangan Anda. Kalau saya enggak bayar, potong dari situ. Sekarang mau enggak dia jadi keagenan? Bukan bayar ya, kalau bayar enggak boleh lagi karena gabung beberapa akad. Ya, tapi kalau bayar, kamu bisa jadi reseller saya, tapi harus bayar kos, bayar apa? Bayar uang keagenan. Tidak ada uang keagenan. Hah? Tapi deposit uang. Ternyata saya tidak ini, silahkan atau rekening bersama. Pada saat saya ini ambil penutupnya. Enggak mau juga dia, kalau enggak mau juga dia, memang harus Anda ketika datang penawaran, Anda bilang ke dia sebentar dulu ya. Jangan okein, artinya tulis di form bahwa ketika ada mengatakan setuju, akad belum terjadi mengikat. Baru akad pemesanan janji membeli dan pun saya janji menjual. Jelas? Jelas, Tat. Gunakan itu untuk barang yang belum ada stoknya di tangan Anda atau bukan dengan akad keagenan. Setelah itu Anda buat, dia mengatakan setuju. Anda cek barangnya, telepon, ada Pak? Ada. Jelas? Jelas. Pak, saya beli ya. Ya udah. Uang sekarang menanti, kata oh udah kapan-kapan aja uang enggak masalah. Hah? Atau uang nanti sekarang kirim. Tapi yang penting Anda utus kurir Anda untuk terima barang. Setelah diterima, bilang ke kurir, nanti kalau barang sudah kamu terima, kalau jumlahnya besar banget pakai kontainer, ya cukup dengan apa namanya surat jalan dan segala macam menunjukkan sudah serah terima. Hah? Setelah terima dia barang sudah naik, atau umpamanya Anda kirim orang Anda bawa truk Anda sendiri. Naik ke truk Anda sudah terima, suruh sopir telepon, kalau barang sudah naik truk telepon saya ya, ditelepon ke Anda. Telepon yang tadi Anda okein. Sekarang baru akad kirimkan uang. Jelas? Jelas, Tat. Karena janji dia enggak jadi ternyata. Saya enggak jadi udah dapat barangnya. Rugi Anda? Rugi. Betul, rugi. Karena ada risiko rugilah boleh dapat untung. Paham antum? Kalian tadi kan enggak ada risiko rugi. Untung saja. Itu dia namanya riba juga. Dalam Islam enggak boleh begitu. Iya, Tat. Ya, syukran, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit kepala antum. Gak mudah agama Allah diturunkan oleh Allah untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk mempersulit hidup kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dunia ini untuk membuat kita susah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana jika dalam kita sampai jam 3 kali ya? 3.94 salat. 4 jam buat siap-siap mau salat. Jam 3 insyaallah, setengah jam. Silakan Ibu. Bagaimana jika dalam jual beli online uang telah ditransfer ke penjual, tapi kondisi barang penjual diberi atau pembeli, Ibu? Penjual. Sayangnya pembeli. Uang sudah transfer maksudnya? Iya, sudah ditransfer ke penjual. Ke penjual. Iya, ke penjual. Tapi kondisi sudah ditransfer ke penjual. Tapi kondisi barang yang diberikan itu nyicil, misalnya saya beli 100 kodi. Tapi yang udah ditransfer uangnya sebanyak 100 kodi, tapi dikirim ke saya baru 50 kodi. 50 kodinya nanti minggu depan gitu, karena belum diproduksi lagi. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Harganya sama atau lebih murah? Sama. Tapi dikirim barangnya nyicil. Boleh, tapi Ibu rugi. Karena stoknya gak ada. Uang cash di depan, barang belakangan, itu lebih mahal atau sama atau lebih murah? Sama. Enggak, biasanya di pasar. Ibu beli tiket berangkat hari ini. Ibu beli tiket berangkat 10 hari lagi, sebulan lagi. Sama harga atau lebih murah yang mana? Lebih murah yang berangkat seminggu lagi, dua minggu lagi, tiga minggu lagi. Semakin panjang rentang waktunya, semakin murah. Ya atau tidak? Kalau sama saja ini namanya pembodohan. Uang bisa Anda gunakan, coba lihat. Uang seminggu tadi bisa diputar, berpikir bodoh saja, berpikir haram, taruh di bank saja, ada bunganya apa tidak? Apalagi kalau Anda putar dalam bentuk usaha real, akan banyak keuntungannya ini. Lalu harganya sama, ini namanya kan bodoh. Dia sudah untung dapat uang Anda, kemudian Anda tidak dapat keuntungan harga murah. Dalam Islam ada namanya akad salam, uang cash di depan, barang terima nanti, tapi harga berlebih murah. Sudah dibuat di masa Rasulullah, seperti kata Ibn Abbas, para pedagang di kota Madinah membuat akad salam, uang cash hari ini, terima barang kurma setahun lagi, musim panen tahun depan. Kadang 2 tahun, kadang 3 tahun. Kenapa mereka lakukan akad itu? Pertama, kepastian ketersediaan barang. Pada waktu itu mereka punya barang. Kedua, dapat harga lebih murah. Ya atau tidak? Dia kebalikan dari jual beli kredit tidak tunai. Barang duluan, uang belakangan, sama atau lebih mahal? Pasti lebih mahal. Kalau sama, alhamdulillah. Beli rumah harga 100 juta, cicil selama 10 tahun, harganya sama dengan cash. Ada yang mau beli cash? Ada orang yang bodoh. Beri cash 100 juta, nyicil 10 tahun juga 100 juta juga. Pasti gak ada orang beli cash. Cuma orang bodoh-bodoh tadi itu beli cash ya. Yang dia pasti akan nyicil dia belinya. Karena uang yang tadi berarti untuk tahun ini dia paling berat 10%. 90%-nya kan bisa diputar. Untuk bulan ini cuma bayar dia 1%. 99% bisa diputar, dapat keuntungan banyak. Ya atau tidak? Ini dia yang pedagang. Tapi kalau beli sama, tunai dengan tidak tunai, sama harganya, ini bukan pedagang namanya. Orang bodoh. Atau ingin sedekah dia. Allah yang barik fikum. Yang langsung, yang kertas ya. Apakah ini riba? Tidak. Orang yang mengatakan ini riba, ini cara berpikirnya sama dengan jahiliyah Quraisy. Serius saya. Coba lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu innamal bai'u mislur riba. Orang-orang jahiliyah Quraisy mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Langsung dibatalkan oleh Allah hujjah mereka, perkataan mereka dengan perkataan Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sekarang saya tanyakan, bagaimana mereka orang Quraisy itu bisa mengatakan jual beli sama dengan riba? Apakah jual beli tunai? Pasti tidak. Tapi jual beli tidak tunai yang lebih mahal daripada yang tunai. Tapi tidak ada denda keterlambatan. Ketika Allah menghalalkan jual beli, umamanya orang Quraisy itu berpikir seperti ini. A butuh rumah. Cash harga 100 juta. Lalu A pinjam uang kepada B. B pinjamkan saya 100 juta. Saya ingin beli rumah cash. Ya udah taib. Kamu bayar berapa lama? Saya nyicil kamu 10 tahun. Ya. Saya nyicil kamu 10 tahun. Ya taib, boleh. Nanti kamu bayar semua jadi berapa? 100 juta juga. Mau enggak si B? Enggak mau, kecuali dia mau sedekah. Kata dia, ya udah pertama 10% setahun kali 2 100%, berarti kamu nanti bayar semuanya 200 juta. Setelah selama 10 tahun baik nyicil maupun cash 200 juta. Ini halal atau haram? Kenapa? Riba pinjaman. Ada pertama 100 juta imbalan pinjaman qad. Kalau dalam bentuk jual beli tidak tunai, A langsung datang kepada C yang punya rumah. Lalu A bilang, Pak C misalnya, ini saya enggak mampu bayar tunai. Kalau tunai saya tahu harga 100 juta, tapi saya enggak mampu Pak C. Ya udah, kamu mampunya berapa nyicilnya? 10 tahun Pak C. Ya udah, kalau gitu harga juga 100 juta buat kamu ya. Boleh enggak ini? Boleh. Tapi Pak C ini dapat untung enggak nanti dia dagang? Enggak, karena semuanya enggak ada bayar hari ini. 10 tahun bayarnya lagi. Kan sama harganya kan? Ada enggak orang masih mau bayar tunai? Tentu tidak ada kecuali yang bodoh tadi. Paham antum? Nah, tentu Pak C mengatakan, "Ya udah sebentar. Kalau kamu bayar 10 tahun, saya jual harganya dengan 200 juta rupiah. Terlambat saya nyicil ada pertambahan enggak Pak C? Tidak ada, itu riba, saya tahu riba. Tapi kamu bayar 200 juta dengan cicilan sekian per bulannya. Hah? Boleh atau tidak? Boleh, tapi kata orang jahiliyah kan sama. Jual beli tidak tunai kamu 100 juta pertambahan, riba juga sama-sama 100 juta. Ya atau tidak? Kalau jual beli kamu halal, riba juga halal, kata si Quraisy tadi. Maka orang yang berpikir sama dengan itu, cara berpikirnya tidak berbeda dengan Quraisy. Allah langsung bantah, enggak sama, kata Allah. Yang ini uang dengan uang, riba, kata Allah. Yang ini uang dengan barang, jual beli halal, kata Allah. Jelas? Nas Quran ini bukan ijtihad Erwandi, bukan. Nas Quran dan kesepakatan ijma' para ulama seluruh dunia, keputusan dari Oki bisa anda baca di buku Harta Haram, bahwa dibolehkan menjual. Seluruh fatwa Syekh bin Baz rahimahullah mengeluarkan fatwa ketika ditanya tentang jual beli tunai beras lebih tidak tunai lebih mahal, beliau jawab boleh. Jual beli motor tidak tunai, kendaraan mobil dan lebih mahal, beliau boleh. Nas dari dan fatwa internasional mengatakan boleh menjual tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Jelas, cukup jelas ini. Tadi sampai di mana? Ini tadi ya. Kertas tadi ya. Fadhal, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan saya seorang pengrajin ya, Ustaz, pengrajin kulit. Nah, pengrajin apa? Kulit. Masya Allah. Nah, sekarang saya menjual produk-produk saya tuh di e-commerce online ya, Ustaz. E-commerce ya, marketplace. Iya, Anda enggak langsung jual. Saya langsung jual, Ustaz. Bukalapak gitu, Tokopedia. Anda langsung jual tapi menggunakan menggunakan iklan, jasa itu. Jasa iklan melalui mereka. Betul, Ustaz. Uang Anda tertahan. Oh ya, uang saya itu tertahan di saldo mereka, Ustaz. Mereka berapa hari? Itu bisa kita langsung ambil sih, Ustaz, sebenarnya. Jadi misalnya kalau ada barang terjual hari ini terjual gitu ya, malam itu bisa saya langsung ambil gitu, saya langsung withdraw. Bisa langsung withdraw. Saat Anda sampai barang, bisa langsung terima uang pada saat itu. Bisa. Terima uang lebih dulu juga bisa. Terima uang lebih dulu. Masuk. Kan kalau seperti tadi bisa, seperti Bu itu nanya. Bayar uang sekarang, barang serahkan nyicil selama sebulan. Oh, enggak bisa, Ustaz. Enggak bisa. Jadi harus ada konfirmasi terima barang dulu dari si pembeli, baru uang itu masuk ke saya, Ustaz. Ditahan uang Anda oleh dia. Iya, betul, Ustaz. Kalau uang itu jumlahnya 1 triliun. Berapa bunganya buat dia itu? Banyak, Ustaz. Iya, kalau bunga per hari aja 0,1%. Sudah 1 miliar, 0,1% 1000 ya, per 100 atau per 1000 itu, per 100 ya, 0,001 per 1000 dapat 1 miliar dia. Nahan sehari dapat 1 miliar dia. Dan dia berharap barang Anda gak nyampai-nyampai. Sehingga uang di tangan dia terus. Hitunglah. Jadi kata siapa gratis, jangan sombong Anda. Enak di situ gratis, kata siapa? Per hari bagi dia dapat sekian angkanya. Nah, itu oleh karena itu Anda membesarkan orang ini. Itu kalau dari saya tahu maksudnya adalah ini agar karena mereka sudah dipercaya orang, begitu kan ya? Iya. Ya kan ya? Betul. Berarti Anda tidak dipercaya orang. Dipercaya Ustaz. Sampaikan kepada calon konsumen Anda, saya Muslim, taat kepada Allah, salat 5 waktu. selama ini tidak pernah syirik kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa besar, Muslim Salafi. Dan minta kepada orang yang selama ini bertransaksi dengan Anda, tolong dong nulis apa gitu, testimoni tentang selama ini enggak ada masalah jual beli dengan beliau, dan alhamdulillah terkadang kalau ada masalah barang diganti lagi, pokoknya nyaman. Anda nanti bisa buka lapak baru Anda. Mati kan dari, lapak-lapak yang sudah ada itu. Jelas Anto? Jelas Ustaz. Tapi itu kan itu dari sisi penjual Ustaz. Kalau dari sisi pembelinya, kalau misalnya untuk membeli yang di e-commerce seperti itu gimana Ustaz? Dia bukan beli ke yang marketplace kan ya? Dia kan beli dengan pemilik barang langsung kan ya? Iya betul. Ya, boleh, gak ada masalah. Cuman masalahnya sekarang adalah si penjualnya dibodohi. Ya Ustaz. Boleh pembodohan Ustaz? Boleh. Kalau mau dibodohi seikhlas mau diapain? Redo dia dibodohi, alhamdulillah. Ustaz, kalau saya jual langsung agak lambat penjualannya Ustaz gitu kan ya. Memang di awal, namanya usaha di awal seperti itu. Tapi ketika banyak para pembeli yang berikan testimoni yang baik, bukan testimoni bohong. Karena iklan juga tidak boleh dengan cara bohong. Anda minta afolon terus bayar gitu, itu jadi bohong juga, enggak boleh. Ibu-ibu silakan yang langsung pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa hukumnya beli saldo kartu busway di halte busway? Peraturan yang berlaku saat ini, isi saldo di halte busway kena charge 2.000. Misalnya kalau isinya kartunya 20.000, maka bayarnya 22.000. Apa? Kalau beli kartu busway itu kena charge 2.000 rupiah Ustaz. Imbalan apa 2.000 rupiah ini? Administrasi pembuatan kartu. Setiap isi pulsa kartu setiap busway, top up setiap diisi top up, dipotong dia 2.000. Iya. Dipotong harus bayar. Harus dilebihin. Umumnya Anda isi 100.000. 100.000 saldo, bukan 100.000 bayarnya tapi 102. Iya. Gitu. 2.000 lagi biaya administrasi. Administrasinya real atau tidak ini? Administrasi apa? Enggak tahu. Hah? Di banknya bank pengen dapat uang di awal. Kalau begini orang enggak mau. Bank itu kalau Anda bawa uang ke dia, dia bukan motong tapi ngasih bunga. Kalau dipotongnya real halal, tapi dia ngasih bunga riba. Yang riba itu lakukannya. Kalau ini enggak, dipotongkan ya. Wallahu a'lam. Kalau imbalannya jelas, ya imbalannya jelas. Padahal dia diuntungkan dengan uang ini. Prepaid ini kan dia diuntungkan kan ya, dengan orang bayar di depan. Kan diuntungkan dia kan ya prepaid tadi kan ya. Ya. Atas dasar apa? Dia tidak riba, akan tetapi si pengguna terzalimi. Kalau umumnya pengguna merasa diuntungin dan merasa tidak masalah lah dizalimi 2.000 enggak masalah. Ya. Ya, akhi. Itu jangan-jangan dipotong jajan anak karena ibu dipotong orang. Hari ini jajanmu dipotong juga 2.000. Allah barik fik. Jelas. Ya, sekarang yang dari kertas. Bolehkah bekerja di Bursa Efek Indonesia sebagai IT? Deskripsi pekerjaan membantu dalam penyediaan aplikasi dan perangkat keras untuk mendukung jalannya perdagangan bursa saham. Mohon penjelasan Ustaz. Di bursa itu semua akadnya tidak ada serah terimanya. Dia hanya serah terima tentang selisih harganya saja. Ini sepakat semua para ulama hukumnya perjudian. Lalu Anda buat, Anda support dengan IT Anda judi tadi kan ya. tanpa IT Anda judinya mati. Karena IT Anda judinya jadi bisa dilakukan dari rumah oleh orang-orang. Ya. Maka dosanya Anda besar ini ya. Karena gara-gara Anda mempermudah sarana perjudian. Fadhal yang langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustaz, kalau sebelum daftar universitas itu kan ada biaya pendaftaran. Ya, 250.000 uang administrasi. Terus kalau misalnya kita kita enggak tahu dulu nih untuk apa uang sebesar itu 250.000. Ya ada. Buat kertas, buat ya. Karyawannya nungguin itu. Kalau Ustaz, kalau kan enggak datangnya lulus, datangnya enggak bareng-bareng kan? Walaupun bareng-bareng gaji terima orang itu berapa bayarnya itu, Ray? Kalau enggak diterima Ustaz, uangnya enggak kembali Ustaz. Ya tentulah, mereka udah duduk di sini. Nerima Anda ngisi formulir kan dia minta uang lagi. Enggak digaji mereka di sini. Masih Ustaz, kalau yang kedua Ustaz, jadi universitas saya sekarang itu saya uang BPP pokok itu ada uang apa? Uang BPP pokok. BPP pokok apa? Jadi uang administrasi juga di dalam pembelajaran itu. Selama satu semester. Bukan gitu, uang kuliah. Ya uang kuliah seperti itu. Uang kuliah terus. Jadi ada waktu-waktu tertentu Ustaz, misalnya dari bulan Januari sampai bulan April gitu Ustaz, diboleh cicil. Boleh nyicil. Ya, jadi apa? Jadi kita belajar dulu nih Ustaz, baru bayar belakangan. Bayarnya belakangan apa seperti itu boleh Ustaz? Ya, kalau terlambat ada denda? Enggak. Ada Ustaz, ada. Ini Universitas Riba ini. Tapi biasanya kalau iya prinsipnya riba tahu saya. Kalau di spam misalnya Ustaz, spam jadi apa? Kita ngajuin diri nih, saya misalnya kurang mampu. Kurang mampu bisa dipanjangin lagi waktunya seperti itu. Ustaz. Dengan pertambahan dipanjangkan lagi. Riba bertambah ya. Ini dia riba jahiliyah anzirni azidka. Beri masa tenggang saya tambah hutang. Terlambat 1 bulan utang sekian, terlambat 3 bulan tambah utang. Itu dia riba dari zaman jahiliyah Quraisy. Universitas Quraisy dengan jadi solusinya gimana Ustaz? Siapa yang menyuruh Anda kuliah di Universitas Riba? Pernah Allah nyuruh Anda kuliah di situ? Enggak ada Allah nyuruh Universitas Riba. Untuk menjadi Anda yang Anda inginkan kuliah itu apa? Inginkan kehidupan yang nyaman, kemudian terjamin masa depan anak-anak dan istri, iya atau tidak? Artinya ujung-ujungnya harta, iya atau tidak? Apakah cari harta dengan kuliah? Salah Anda cara berpikir. Cari harta bukan dengan belajar. Ya? Assalamualaikum teman, masya Allah, semoga Allah menjaga beliau terus. Di semester 5 dia minta ke orang tuanya, "Pak, saya mau kawin. Enggak kuat hidup di daerah sini karena subhanallah godaan berat. Pak, dulu Bapak kirim untuk satu anak, sekarang anak Bapak 2. Satu anak asli, satu mantu. Bapak tolong kirim beasiswa uang saku 2 kali ya." Kata bapaknya, "Kalau kamu jadi kawin, saya putuskan uang kamu juga. Saya enggak kirim uang lagi." Karena dia merasa ini memberatkan hidup dia dan harus menyelamatkan diri dia dari dosa besar, dia tetap nekat nikah. Laki-laki kan boleh nikah tanpa izin orang tua, boleh kan ya? Nikah dia. Nikah, setelah nikah sibuk dia berusaha berbisnis mencari menghidupi diri dan anak-anaknya dan istrinya. Walhasil dia kuliah di Universitas Teknologi terkenal di Indonesia. Walhasil gagal S1-nya dapat, sarjananya gagal. Tapi sekarang dia tinggal di kota 1000 kilo jarak dari Jakarta, perusahaannya di Jakarta, datang ke perusahaan dia sekali sebulan ngambil uang saja. Kerjaannya tidak ada, hanya ngontrol perusahaannya saja. Kaya raya. Saya bilang, alhamdulillah antum keluar dulu dari universitas itu. Kalau enggak mungkin saya ada teman-teman yang lain. Cuman gaji 10 juta, 15 juta, kalau dia bisa meraup 100 juta per bulan, 200, tergantung penjualannya. Terkadang perusahaan terkadang bisa 1 miliar sebulan. Anda mau jadi sarjana atau mau jadi orang kaya? Jelas? Allah Ustaz. Baik. Sesuai dengan persyaratan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu persyaratan. Persyaratan kita jam 3. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.